Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fatihillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke 1256. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca hadis tersebut dan telah kita fahami makna hadis tersebut secara global, dan juga telah kita ketahui tentang sababul wurud dari hadis tersebut, sebab datangnya, sebab terjadinya hadis tersebut, yaitu terkait dengan kisah seorang wanita dari Bani Mahzum. Seorang wanita dari Bani Mahzum, wanita dari kalangan kabilah yang memiliki kedudukan dan memiliki kemuliaan. Dan wanita tersebut adalah wanita yang memiliki kedudukan, kemuliaan di kalangan kaumnya. Kemudian wanita tersebut meminjam barang, meminjam perhiasan, kemudian mengingkari pinjaman tersebut. Meminjamnya itu adalah dalam rangka untuk rekayasa bagaimana dia bisa mendapatkan perhiasan tersebut, sehingga dia mengingkari pinjaman tersebut. Dia mengaku tidak meminjam. Kemudian perkara itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertekad untuk memberikan hukum had kepada wanita tersebut, yaitu dengan memotong tangannya. Maka kaumnya dengan adanya berita tersebut merasa berat. Akhirnya mereka berembuk, sebab kalau seandainya hukum potong tangan itu akan terlaksana, diwujudkan, akan menjatuhkan martabat, menjatuhkan harga diri mereka. Bani Mahzum ini dari Quraisy. Akhirnya mereka berembuk. Mereka berembuk bagaimana bisa untuk membatalkan, bisa untuk hukum potong tangan ini tidak diwujudkan. Akhirnya mereka sepakat untuk menyuruh seorang perantara yang bisa menyampaikan kepada Nabi. Seorang perantara yang bisa menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Usamah. Dan Usamah ini adalah salah seorang sahabat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Usamah ini menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dikehendaki, apa yang dimaukan oleh kaum wanita yang mengingkari perhiasan yang dipinjam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan mengingkari Usamah dengan menyatakan, "Atasfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah kamu mau memberikan syafaat, memberikan bantuan, pertolongan untuk membebaskan, membatalkan hukum had dari hukum-hukum had Allah. Kemudian Rasulullah SAW, beliau berdiri dan berkhutbah kepada manusia. Karena perkara ini perkara penting. Sampai Rasulullah SAW bersumpah. Sampai Rasul SAW bersumpah. Di dalam khutbahnya, dalam menyampaikan perkara yang besar tersebut. Nah, hadis ini memberikan beberapa faedah hukum dan faedah yang pokok dari hadis ini. Hadis ini adalah menunjukkan tentang tahrimu syafa'ah fil hudud. Hadis ini menunjukkan tentang haramnya adanya syafaat dalam hukum had. Menunjukkan tentang haramnya adanya syafaat terhadap hukum had. Syafaat terhadap hukum had artinya adalah syafaat untuk membatalkan. Syafaat untuk membatalkan, untuk membebaskan hukum had. Sehingga hukum had itu tidak ditunaikan. Hukum had itu tidak dilaksanakan. Ini adalah perkara yang haram. Apabila sudah sampai kepada hakim, itu perkara yang haram ketika perkaranya itu sudah sampai kepada hakim. Kalau perkaranya belum sampai kepada hakim, memberikan syafaat agar supaya hukum had itu tidak terlaksana, itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah sampai kepada hakim, hakim sudah memastikan, maka haram adanya syafaat. Syafaat yaitu memberikan pembelaan, memberikan pertolongan, bantuan untuk menggugurkan hukum had. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya hakim haram menerima syafaat dalam membebaskan hukum had. Jadi syafaat dalam hukum had itu tidak boleh. Hukumnya haram. Baik hukum had terkait dengan pencurian atau hukum had yang lainnya. Hukum had terkait dengan pencurian, potong tangan, atau terkait dengan tuduhan, yaitu cambuk, atau terkait dengan perzinahan atau yang lainnya. Semua macam, semua jenis hukum had haram adanya syafaat padanya. Haram adanya syafaat untuk membebaskan, untuk menggugurkan hukum had tersebut. Hal ini karena Nabi SAW mengatakan kepada Zaid, ketika Zaid hendak memberikan syafaat kepada wanita mahzumiyah, Usamah bin Zaid ketika hendak memberikan syafaat, memberikan bantuan, pertolongan kepada wanita mahzumiyah yang hendak dipotong tangannya karena mengingkari pinjaman yang dipinjam. Maka Usamah bin Zaid ingin memberikan syafaat agar wanita ini terbebas dari hukum had potong tangan. Nabi SAW mengingkari dengan menyatakan, atasfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu mau memberikan syafaat pada hukum had dari hukum-hukum had Allah? Dan Nabi SAW terkait tentang haramnya masalah ini, terkait dengan masalah haramnya adanya syafaat dalam hukum had, sampai beliau itu bersumpah dengan menyatakan, wa aimullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat la qata'a Muhammadun yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, sungguh Muhammad akan memotong tangannya. Itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Yang Fatimah kita ketahui, beliau adalah wanita yang mulia, Sayyidatu Nisa'il Jannah. Beliau itu adalah penghulunya, pimpinannya wanita-wanita penduduk surga. Dari sisi nasab lebih mulia dibandingkan wanita Mahzumiyah tadi. Dari sisi agamanya, dari sisi kedudukannya, putri Nabi seandainya mencuri, enggak ada syafaat. Haram adanya syafaat untuk dibebaskan dari hukum had. Lah apalagi wanita Mahzumiyah, seorang wanita dari Bani Mahzum. Apalagi yang lainnya. Dan ancaman orang yang berusaha untuk menggagalkan, untuk membebaskan dari hukum had, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man halat syafa'atahu duna haddin min hududillah faqad dadallaha fi amrih." Jadi orang yang berusaha untuk membebaskan, membatalkan hukum had dari hukum had Allah, sungguh dia orang yang menentang Allah dalam perintahnya. Karena itu jelas tentang hukum syafaat dalam hukum had. Hukumnya haram memberikan syafaat untuk membebaskan, menggugurkan, dan tidak menunaikan hukum had. Haramnya itu apabila sudah sampai kepada imam, sudah sampai kepada penguasa. Ya. Demikian juga, kalau masalah hukum had itu sudah sampai kepada penguasa, penguasa juga diharamkan untuk menerima syafaat. Perkaranya sudah sampai kepada penguasa, sudah sampai kepada hakim, sudah pasti. Ketika itu penguasa wajib untuk melaksanakan. Yang memberikan syafaat itu haram. Penguasa juga haram kalau sampai menerima syafaat. Syafaat untuk menggugurkan dan tidak melaksanakan hukum had. Syafaat haram untuk menerimanya. Tidak diperbolehkan untuk menerimanya. Adapun kalau belum sampai kepada imam, belum sampai kepada penguasa, maka diperbolehkan. Ya. Belum sampai kepada penguasa, diperbolehkan. Ya. Ada orang umpamanya sebagai contoh, ya, melakukan suatu pelanggaran. Melakukan suatu pelanggaran, suatu perbuatan dosa yang menuntut hukum had. Seperti pencurian umpamanya. Kemudian orang yang mencuri itu meminta bantuan, minta syafaat kepada orang yang sekiranya bisa memberikan syafaat untuk bagaimana hukum had itu tidak dilaksanakan. Sebelum sampai kepada penguasa, sebagai contoh umpamanya ngomong kepada orang yang hartanya dicuri, ya, minta untuk dimaafkan. Ini nanti yang mencuri akan mengembalikan harta yang dicuri, ya, tolong dimaafkan. Kalau ini belum sampai kepada penguasa boleh. Tapi kalau sudah sampai penguasa, sudah tidak bisa lagi dicabut. Ya, kalau sudah sampai kepada penguasa, tidak bisa dicabut. Tidak bisa mengajukan syafaat permintaan kepada penguasa untuk membatalkan hukum had, tidak bisa. Ya. Karena itu ketika ada seorang sahabat yang ridanya itu dicuri. Ridanya dicuri. Kemudian sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mirut rida pakaian ini yang di waktu itu dijadikan untuk ini bantal kepalanya. Tidur kemudian dicuri orang. Kemudian sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mau memberikan hukum had potong. Tidak mesti orang yang miskin itu mencuri. Bahkan pencurian itu qatakunu an hawa wa syahwa. Kadang pencurian itu terjadi karena hawa nafsu dan syahwat. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, asy-syarif orang yang mulia. Orang yang mulia ini pada umumnya orang kaya. Orang yang punya harta, ya. Tapi mencuri karena syaitan yang menggodanya. Syaitan menggoda Bani Adam. Kan itu Syekh Utsaimin dalam Sarabul Marunya menyatakan ada orang laki-laki yang sudah punya istri, istrinya cantik, perangainya baik, ya. Tapi kemudian syaitan menggodanya, dia berzina dengan wanita yang kalau dibandingkan dengan istrinya tidak ada apa-apanya. Kenapa? Syaitan yang menggodanya. Demikian juga tentang orang yang mencuri, orang berharta, seperti wanita yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Wanita al-mahzumiyah dari kalangan kabilah yang mulia, ya. Kemudian meminjam perhiasan, dia ingkari, mengatakan tidak minjam, bukan karena kebutuhannya, bukan karena miskinnya, bukan karena kekurangan harta, tapi karena syahwat. Itu beberapa faedah hukum dari hadis ini, dan sebetulnya masih ada beberapa faedah hukum terkait dengan hadis ini. Seperti tentang syafaat itu boleh pada selain hukum had, memberikan syafaat kalau untuk selain hukum had itu boleh. Syafaat kalau untuk selain hukum had seperti hukum ta'zir. Hukum ta'zir hukum yang itu tidak ditentukan oleh syariat, yang menentukan adalah hakim, itu diperbolehkan. Kalau hukum had tidak diperbolehkan karena itu adalah termasuk faraid, itu kewajiban. Kalau ta'zir kembalinya adalah untuk kemaslahatan dan dikembalikan kepada pendapatnya hakim, imam, sehingga syafaat boleh. Kalau hukum had tidak diperbolehkan. Dan di antara faedah lain dari hadis ini juga sebagai dalil, al-ingkar ala man syafa'i hadin minal hudud, mengingkari orang yang memberikan syafaat dalam hukum had, mengingkari kepada orang yang memberikan syafaat pada hukum had, berikan syafaat untuk membatalkan, membebaskan hukum had. Itu diingkari meskipun pengingkaran itu kepada orang yang paling dicintai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari kepada Usamah bin Zaid. Dan Usamah bin Zaid ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara yang berat dan sangat berpengaruh, ya, orang yang diingkari teman dekat, orang yang dicintai, orang punya kedudukan, orang punya pengaruh, ini biasanya akan merubah keadaan, merubah keputusan. Dan itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Dan hukum had ini hikmahnya sangat besar. Pelaksanaan hukum had ini hikmahnya sangat besar, seperti disebutkan di dalam beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian beberapa faedah dari hadis yang ke-1250. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis berikutnya adalah hadis yang ke-1257. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa ala kha'inin wala mukhtalisin wala muntahibin qata. Rawahu Ahmad wal arba'ah, sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Wa an Jabirin, dan dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ala kha'inin wala mukhtalisin wala muntahibin qat. Tidak ada potong tangan bagi kha'in, orang yang berkhianat, wala mukhtalisin, orang yang mukhtalis, mencopat, wala muntahibin, dan orang yang merampas atau merampok. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Ahmad wal Arba'ah dan Imam yang 4, wasahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dan dari Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada potong tangan bagi orang yang khianat, bagi orang yang mencopet, dan orang yang merampas atau merampok. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang 4. Imam yang 4 adalah Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Sehingga hadis rawahu Ahmad wal Arba'ah, istilah lainnya adalah rawahul khamsah. Hadis diriwayatkan oleh Imam yang 5. Imam yang 5 adalah Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Sehingga rawahu Ahmad wal Arba'ah sama dengan rawahul khamsah. Dan hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama, dan disahihkan juga oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi nomor hadis 1448, juga dalam Al-Irwa di nomor hadis 2403. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan hadis ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Sehingga dengan hadis-hadis yang ada dalam bab ini kita akan mengetahui tentang syarat-syarat, ya, syarat-syarat pelaksanaan hukum potong tangan bagi orang yang mencuri. Jadi tidak setiap orang yang mencuri itu dipotong tangannya meskipun curiannya banyak. Itu ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan dari hadis-hadis ini nanti setelah kita baca, kita akan mengetahui syarat-syaratnya. Tasukan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.